Ngeliat elor hangson itokno masih yo isono awak riko maki nyimpen rasa. Sun hangga welorong ngedot tali asmoro setulus sesun jaluk sepuro pisau nyambung rasa. Don't